Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Miyassar. Permasalahan ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga setelah al-muallif hafizahullah menyebutkan beberapa permasalahan tentang al-hayd wan nifas. Bab yang ke-10 tentang hayd wan nifas. Muallif telah menyebutkan permasalahan yang pertama, yaitu terkait awal usia hayd dan akhir usia haid. Dan pendapat yang sahih bahwa tidak ada batasan awal usia haid dan akhir usia haid. Dan al-ibrah, patokan atau yang dianggap adalah selama itu jika yang keluar adalah darah haid, maka itu teranggap darah haid. Maka itu teranggap darah haid. Baik itu di umur 9 atau kurang, maupun di umur 50 atau lebih. Jika yang keluar adalah darah haid dan sifatnya adalah sifat-sifat haid, maka itu teranggap sebagai damul haid. Kemudian pula, permasalahan yang berikutnya yang telah dijelaskan oleh muallif hafizahullah terkait batasan minimal dan maksimal masa haid. Berapa hari wanita itu mengalami masa haid? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa tidak ada batasan. Sebagaimana dijelaskan muallif di sini bahwa tidak ada batasan minimal masa haid wanita. Ada yang beda-beda satu dengan yang lain. Wanita ada yang adatnya, kebiasaannya 5 hari atau 7 hari, atau yang banyak sampai belasan hari, atau bahkan sampai 20 hari, atau kurang sedikit. Misalnya haid, disebutkan pula oleh para ulama, haid itu bisa saja cuman durasinya adalah 2 jam saja, 2 jam atau 1 hari. Maka selama yang keluar adalah darah haid, maka wanita tersebut teranggap sebagai wanita haid. Dan tidak ada batasan lamanya. Kemudian al-mas'alah al-thalithah, masalah yang berikutnya, yang ketiga. Qala al-mu'allif ghalibul haid. Kebanyakan masa haid. Kebanyakan masa waktu haid. Qala wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebanyakannya haid itu selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Hal itu berdasarkan hadis Hamnah bintu Jahshin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahayyadi fi ilmillahi 6 ayyamin aw sab'atan. ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. Hadis ini menjelaskan bahwa kebanyakan wanita itu mengalami masa haid selama 6 atau 7 hari. Ini kebanyakannya, bukan penetapan, bukan pembatasan, tetapi kebanyakannya wanita mengalami haid selama 6 atau 7 hari. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, haidlah engkau, lakukanlah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu mandilah dan sholatlah. Sebagaimana para wanita mengalami masa haid pada waktunya dan masa suci pada waktunya. Qala al-mas'alah ar-rabi'ah. Permasalahan berikutnya. Ma yuhramu bil haid wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan disebabkan al-haid dan an-nifas. Perkara yang diharamkan untuk dilakukan disebabkan al-haid wan nifas. Qala yuhramu bisababil haid wan nifas umurun. Diharamkan beberapa perkara untuk dilakukan disebabkan datangnya haid dan nifas bagi wanita. Yang pertama, al-awwal, al-wat'u fil farji, yani al-jima'. Ini hukumnya haram untuk dilakukan terhadap wanita yang masih dalam masa haid. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Kata Allah, jauhilah, yakni janganlah kalian gauli mereka ketika mereka dalam keadaan haid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka bersuci, sampai mereka telah suci. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis yang menunjukkan haramnya untuk melakukan al-wata', yakni al-jima', hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istri kalian illa nikah, kecuali al-jima', yakni ketika haid, ketika mereka dalam masa al-haid. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bersenang-senang dengan istrinya selama itu tidak pada al-jima, selama itu tidak sampai melakukan hubungan al-jima. Dan telah sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu permasalahan al-haid ini, permasalahan wanita yang haid, apakah boleh bagi dia hukumnya untuk digauli, apakah boleh hukumnya untuk bersenang-senang dengannya. Ada dua keadaan, atau ada dua bagian bersenang-senang dengan istri ketika haid selain di al-farj, maka ini boleh, maka ini hukumnya boleh. Yang kedua, yaitu bersenang-senang di al-farj, maka ini hukumnya haram. Baik, perkara yang berikutnya yang diharamkan bagi wanita yang haid atau disebabkan haid dan nifas adalah qala athani at-talaq. At-talaq diharamkan wanita yang haid untuk dijatuhkan talak kepadanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Jatuhkanlah talak untuk mereka di masa iddah mereka, yakni di waktunya, di waktu yang dibolehkan padanya untuk dijatuhkan at-talaq. Karena di sana tidak seluruh waktu itu boleh dijatuhkan kepada wanita at-talaq. Seperti contohnya wanita yang dalam kondisi haid. Tidak boleh wanita yang haid untuk ditalak. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, juga disebutkan al-muallif di sini, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar, lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haidi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menceritakan bahwa anaknya Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya ketika haid. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, mentalak istri beliau ketika haid, ketika istrinya masih dalam kondisi haid. Maka Umar mengkisahkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan anakmu untuk menarik lagi, untuk merujuk kembali talaknya. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan diharamkan mentalak, menjatuhkan talak kepada istri yang haid, dalam kondisi haid. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dan ijma', sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Munzir, bahwa ini merupakan ijma' ahli ilm, bahwa diharamkan menjatuhkan talak kepada wanita yang haid. Juga disebutkan ijma' tersebut oleh al-Imam Ibnu Qudamah dan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian permasalahan, apakah jika seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya di masa haid, apakah vonis talak tersebut teranggap atau tidak teranggap? Kita tahu hukumnya mentalak istri ketika haid haram hukumnya. Kemudian pertanyaannya, apakah talak yang dijatuhkan tersebut, apakah itu teranggap sebagai talqah, satu kali talakan, atau tidak teranggap dikarenakan itu adalah perbuatan yang haram? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa talak yang dijatuhkan tersebut teranggap. Talak yang dijatuhkan tersebut tetap teranggap. Inilah pendapat mayoritas para ulama berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, berdasarkan hadis Umar bin Khattab. Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk kembali istrinya, untuk menarik lagi talaknya, menunjukkan bahwa talak itu terjatuh. Menunjukkan bahwa talak itu terjatuh kepada istrinya yang sedang haid. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, juga dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Jadi wanita yang haid diharamkan bagi suami untuk mentalak dia, untuk mentalaknya. Kemudian kapan wanita itu boleh dijatuhkan talak kepadanya? Jawabannya adalah dalam dua keadaan. Wanita boleh dijatuhkan talak kepada mereka dalam dua keadaan. Al-awwal fi tuhrin lam yujami'aha fi. Keadaan yang pertama yaitu di masa suci. Di masa suci sebelum digauli. Sebelum digauli, nikah, kemudian belum ada hubungan dan dijatuhkan talak di situ, maka ini talaknya sah, talaknya benar dan tidak jatuh kepada keharaman, yaitu di masa suci sebelum digauli. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, keadaan dibolehkannya seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya di waktu yang kedua adalah di waktu al-hamil, di waktu hamil, di waktu hamil. Dua keadaan inilah seseorang dibolehkan bagi dia untuk mentalak istrinya, yaitu ketika masa suci sebelum digauli atau yang kedua di waktu hamil. Dan ini disebut oleh para ulama dengan tolak as-sunnah. Tolak as-sunnah ya, yani tolak as-sunnah bukan maksudnya tolak yang disyariatkan, bukan demikian. Maksudnya tolak yang dibolehkan. Maksudnya tolak yang dibolehkan dan tidak melanggar syariat. Maka selain dua keadaan tadi, selain dua keadaan di masa suci sebelum digauli atau di masa hamil wanita, Selain dua keadaan tersebut, wanita tidak boleh ditolak, diharamkan bagi seorang suami untuk mentalaknya, yaitu di masa suci yang telah digauli. Di masa suci dan telah digauli, ini diharamkan untuk ditolak wanita yang seperti ini. Dia tidak hamil dan tidak haid, tapi telah digauli. Maka dari dalam kondisi yang seperti ini, diharamkan untuk dijatuhkan talak kepadanya. Kemudian yang kedua, diharamkan mentalak istri yang sedang haid. Jadi ada empat keadaan. Dua keadaan yang pertama dibolehkan menjatuhkan talak. Dua keadaan yang kedua diharamkan untuk dijatuhkan talak kepada mereka. Dua keadaan yang pertama tadi, yaitu di masa suci sebelum digauli dan di masa hamil. Ini dua keadaan seseorang boleh mentalak istrinya dan tidak terjatuh kepada keharaman. Dan dua keadaan yang diharamkan untuk mentalak istrinya, yang kedua, yang pertama adalah, yang pertama yaitu di masa suci setelah digauli. Di masa suci setelah digauli, atau yang kedua di masa haid. Inilah dua keadaan yang diharamkan seseorang untuk mentalak istrinya pada dua keadaan tersebut. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita. Tadi hanya sedikit faedah tentang masalah at-talak. Kembali kita kepada pembahasan perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan bagi wanita yang haid. Qala ats-tsalits, yang ketiga, as-shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidah fad'i as-shalah." Diharamkan bagi wanita yang haid untuk melakukan as-shalah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang menunjukkan, dan juga dari athar-athar para sahabat yang menunjukkan diharamkannya wanita yang haid untuk mengerjakan salat as-shalah. Dan jika dia tetap mengerjakan salat, maka dia mendapat dosa, mendapat al-ithm, mendapatkan dosa. Walaupun asalnya salat itu hukumnya disyariatkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan dalam kondisi-kondisi tertentu salat. Maka di sini ketika perkara itu diharamkan dan dikerjakan, walaupun pada asalnya itu adalah perkara yang mendapatkan pahala jika dilakukan, tetapi dalam keadaan tertentu perkara tersebut diharamkan oleh Allah, maka terbalik menjadi dosa bagi orang yang melakukannya. Demikian pula as-shaum. As-shaum yang berikutnya, perkara yang keempat yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas, yaitu as-shaum. Tidak boleh bagi wanita yang haid dan nifas untuk melakukan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna idha habat lam tasum wa lam tusalli? Qulna bala. Bukankah salah seorang di antara kalian jika haid tidak boleh dia melakukan salat dan tidak boleh dia melakukan puasa? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka as-shalah dan shaum diharamkan bagi wanita untuk mengerjakannya. Adapun salat, maka tidak ada qada padanya. Namun dalam perkara as-shaum, jika itu adalah puasa wajib, puasa Ramadan, maka harus untuk diqada, untuk diqada, diganti. Kemudian perkara berikutnya, al-khamis, perkara yang kelima yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah at-tawafu. At-tawaf, yakni tawaf di Ka'bah. Haram hukumnya bagi wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma hadat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhhuri. Yani ketika Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, Aisyah radhiyallahu anha tertimpa haid ketika sedang melaksanakan manasik al-hajj. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Lakukan sebagaimana mereka yang lakukan, kecuali dalam satu hal, yaitu kecuali dalam tawaf di Ka'bah. Jangan kamu tawaf sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Maka hadis ini menunjukkan haramnya wanita yang haid untuk melakukan at-tawaf di al-bait, yakni di Ka'bah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian masalah yang difatwakan oleh para ulama, yaitu jika wanita ittarratil mar'atu ila tawafi ila tawafil ifadah, wanita yang terpaksa, dia kondisinya terpaksa belum melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang mana rukun daripada rukun haji, rukun salah satu daripada rukun haji. Jika rukun tersebut ditinggalkan, maka haji dia tidak sah. Wanita terpaksa dia belum melakukan tawaf ifadah dan negerinya jauh, negara dia jauh, dia punya kesempatan haji kali ini saja, dia antri bertahun-tahun untuk bisa haji. Pas ketika haji, qadarullah, di tengah menunaikan manasik haji, datang haid bagi dia. Datang haid bagi dia dalam keadaan dia belum selesai melakukan tawaf ifadah. Yang padahal tawaf ifadah itu merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Dan juga tawaf ifadah itu disebut dengan tawaf rukun. Tawaf rukun, yakni setelah seseorang wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian berikutnya dia pergi ke Mina di hari Eid dan melempar jumrah, kemudian An-Nahr dan Al-Halq, kemudian dia datang ke Makkah dan melakukan tawaf ifadah. Inilah rangkaian-rangkaian ibadah haji, yaitu di akhir-akhir manasik haji, yaitu adalah tawaf al-ifadah. Nah, dia belum sampai ke tawaf al-ifadah, sudah jatuh haid pada dia. Maka di sini kata para ulama, kondisi wanita yang seperti ini terpaksa. Kondisi wanita yang seperti ini terpaksa. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Utsaimin memfatwakan, ila annahu idza tarratil mar'atu ila at-tawafi fatajuzu laha an tatuf wa tawafuha sahihah لأن فيه مشقة على هذه المرأة فهي قد ذهبت من بلدها ولم يكمل الحج أو العمرة. Lihat fatwa dari Syekh Al-Utsaimin, demikian juga para ulama, bahwa kondisi wanita yang seperti ini terpaksa dia belum melakukan satu rukun haji. Jika dia tinggalkan rukun ini, hajinya tidak sah. Yang namanya rukun, jika ditinggalkan dalam kondisi apapun, dia tidak sah ibadah tersebut, baik lupa maupun tidak lupa. Jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, jika ditinggalkan yang namanya rukun daripada rukun ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Maka kata Syekh Al-Islam, boleh bagi wanita tersebut untuk melakukan tawaf, dikarenakan ini merupakan masyakkah dan kondisi yang sangat terpaksa. Dia jauh-jauh dari balad, dari mana, dari negerinya, dan belum menyelesaikan ibadah tersebut, maka di sini boleh bagi dia untuk melakukan tawaf rukun atau tawaf al-ifadah tadi. Tetapi hukum asal at-tawaf bagi wanita yang haid adalah haram, adalah haram, kecuali dalam satu kondisi yang tadi telah disebutkan. Kemudian as-sadis, perkara yang keenam yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Wa huwa qawlu katsirin min ahli al-'ilm min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum ila pendapat banyak di antara ahli al-'ilm dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan setelah mereka. Lakin kemudian Syekh di sini menjelaskan, al-muallif di sini menjelaskan, tetapi idhtajat ilal qira'ah, jika wanita itu butuh untuk membaca, maksudnya qira'ah di sini membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Ini khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih bahwa hukumnya boleh, boleh wanita membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf, yakni dia membaca di lewat hafalan dia atau dia membaca tetapi tanpa menyentuh, maka ini hukumnya, hukumnya boleh. Kan tahtaju ila muraja'ati mahfudhiha hatta la yunsa au ta'limi al-banati fil majaris au qira'ah au qira'ati au qira'ati au qira'ati wardaha wirdiha jazala hadzalik fa illam tahtaj fala taqra kama qala ba'du ahli al-'ilm. Syekh di sini menjelaskan jika wanita yang haid butuh dia untuk murojaah hafalannya atau butuh dia untuk membacakan Al-Qur'an dalam rangka mengajarkan anak-anaknya atau dia sebagai mudarrisah, sebagai guru, guru yang guru Al-Qur'an, boleh dia mengajarkan, membacakan Al-Qur'an kepada mereka, dikarenakan hal tersebut merupakan al-hajah, keperluan, dikarenakan ada keperluan. Tetapi jika tidak ada keperluan, maka al-ahsan tidak membaca. Al-ahsan tidak membaca. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Pendapat sebagian ahlul ilm. Kemudian fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau berfatwa, al-ha'id wa nufasa muddatuha tatul. Beliau merajihkan bahwa wanita yang haid itu boleh untuk membaca Al-Quran. Demikian pula para ulama yang lainnya, di antaranya pula Syekh Al-Ubaid, Syekh Ubaid. Mereka merajihkan boleh seorang wanita yang haid membaca Al-Quran. Kata Syekh bin Baz, wanita yang haid itu jangka masa waktu haid yang ada pada mereka, yang dialami oleh mereka itu panjang. Wa rubbama syaqqa 'alaiha dzalik, bahkan bisa saja dia tidak membaca Al-Qur'an itu memberatkan dia dan bisa merupakan hafalannya. Dan sampai beliau mengatakan, dan perkara yang telah dimaklumi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat dan para sahabiyah yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah setiap rumah itu pasti ada wanita yang haid. Setiap rumah dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka hidup dengan istri-istri mereka dan pasti mereka ada di antara mereka setiap harinya itu ada yang haid di antara mereka. Atau nifas. Jika hukum, kata Syekh bin Baz, falau kanat, jika hukum membaca Al-Quran itu tidak boleh, tidak boleh hukumnya membaca Al-Quran, membaca bukan menyentuh, maka tentu Rasul SAW sudah memperingatkan hal itu. Maka tentu Rasul sudah menjelaskan dengan penjelasan yang terang dan jelas. Haram hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Dikarenakan perkara yang haram itu hukumnya jelas. Dan tentu jika ini adalah perkara yang haram, tentu Rasul akan memperingatkannya pada zaman beliau, sehingga tidak tersamarkan lagi hukumnya. Maka pendapat yang sahih bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Qala as-sabi'ah. Perkara yang berikutnya. Perkara yang ketujuh yang diharamkan bagi wanita untuk melakukannya ketika haid, yaitu masul mushaf, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Hukum menyentuh mushaf bagi wanita yang haid pernah kita singgung pula pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Khilaf di antara para ulama, pendapat mayoritas para ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan merupakan ijma', ijma' as-sahabah, kesepakatan para as-sahabat dan para tabi'in, bahwa hukum menyentuh mushaf itu tidak boleh, haram hukumnya untuk disentuh bagi wanita yang haid tanpa pembatas, tanpa penghalang. Namun di sana ada beberapa ulama yang berpendapat bolehnya seorang wanita haid menyentuh mushaf, menyentuh mushaf. Dan inilah ucapan Syekh Al-Utsaimin di awal kali beliau berfatwa, kemudian beliau merujuk dan kembali kepada pendapat haramnya wanita haid menyentuh mushaf. Dan juga di antara para ulama yang berpendapat bolehnya wanita haid menyentuh mushaf yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau berpendapat bolehnya wanita haid menyentuh mushaf. Beliau mengatakan tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan tidak bolehnya seorang haid menyentuh mushaf. Adapun ayat ini, maka panjang pembahasannya. Namun inilah khilaf di antara para ulama, dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih berhati-hati yaitu hendaknya untuk ditinggalkan. Jangan sampai wanita haid untuk menyentuh mushaf dengan secara langsung. Adapun jika menggunakan pembatas seperti kaos tangan atau kain, maka ini hukumnya tidak mengapa. Yang dimaksud mas yakni menyentuh secara langsung. Tapi kalau pakai pembatas, maka ini hukumnya boleh. Kemudian ats-tsamin, perkara yang ke-8 yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah dukhulul masjid wal lubth fihi. Dukhulul masjid wal lubth fihi. Diharamkan bagi wanita yang haid masuk masjid dan mentap di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita, bagi orang junub, bagi orang yang junub, dan bagi wanita yang haid. Dan bagi wanita yang haid. Walianahu kana yudni ra'sahu li Aisyah. Dan juga Rasulullah SAW suatu ketika beliau di masjid dan beliau mengeluarkan kepala beliau kepada Aisyah. Dan Aisyah kondisinya sedang haid di mana? Di kamar Aisyah. Jadi masjid dan kamar Aisyah di zaman Rasul itu berdekatan, tetapi kamar Aisyah itu tidak termasuk masjid. Rasulullah SAW memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah, dan Aisyah menyisir rambut beliau dalam kondisi beliau haid, dalam kondisi Aisyah radhiyallahu anha haid. Wakadha yuhram 'alaiha al-murur fil masjid in khafa at-talwith, in khafa talwithu. Demikian pula diharamkan bagi wanita yang haid untuk lewat di masjid jika dikhawatirkan darahnya talwith, menyebar kemana-mana. Fa in aminat talwithahu lam yuhram. Tetapi jika wanita itu merasa aman, tidak akan tercecer darahnya, maka di sini tidak diharamkan. Permasalahan terkait apakah boleh wanita haid masuk masjid ini terdapat khilaf di antara para ulama, dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang wanita haid, apakah boleh dia untuk tinggal dan masuk masjid. Pendapat yang sahih bahwa hukumnya boleh wanita yang haid masuk masjid berdasarkan beberapa adillah, di antaranya hukum asal adalah bolehnya wanita masuk masjid. Ini hukum asalnya. Maka yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid butuh dalil. Kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya wanita haid masuk masjid adalah hadis Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau haji bersama Rasul dan beliau mengalami haid ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Telah kita baca tadi hadisnya. Kata Rasul SAW, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Kata Rasul kepada Aisyah, lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Orang yang haji, dia melakukan amalan-amalan ibadah tersebut di mana? Di masjid. Dia melakukan sholat, melakukan amalan ibadah di dalam masjid. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat jelas tentang bolehnya wanita masuk masjid. Kata Rasul, lakukanlah apa yang dilakukan orang haji dalam hal ibadah. Lakukan manasik haji tersebut selain tawaf di masjid. Jika diharamkan wanita haid untuk masuk masjid, maka tentu Rasul melarang Aisyah untuk keluar dari masjid. Tidak boleh masuk masjid dan juga tidak boleh melakukan tawaf. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan bolehnya wanita haid masuk masjid, yaitu sebuah kisah budak wanita hitam. Ada yang telah dibebaskan oleh keluarganya. Seorang budak as-sauda, budak wanita yang hitam, dan telah dibebaskan di zaman Rasulullah SAW dan dibebaskan oleh keluarganya. Kemudian wanita tersebut datang kepada Rasul dan masuk Islam. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk membuat kemah di dalam masjid, membuat kemah tempat di dalam masjid, dan Rasul memerintahkan wanita tadi untuk tinggal di dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bolehnya wanita haid tinggal di masjid. Dari sisi apa? Kata para ulama, wanita pasti mengalami masa-masa haid. Dia tidak memiliki rumah. Wanita ini tidak memiliki rumah. Dan Rasul membuat tempat di masjid untuk dia. Dia tinggal di situ. Dan tentunya wanita memiliki masa haid. Dan Rasul, jika masuk masjid bagi wanita haid hukumnya haram, tentu Rasul akan mengatakan, jika kamu datang haid, kamu keluar dari masjid. Tapi Rasulullah SAW membiarkannya dan menyuruh wanita tersebut untuk menetap di masjid. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya wanita masuk dan menetap di dalam masjid, wanita haid. Inilah pendapat yang sahih diantara pendapat para ulama, dan juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Muzani, dan juga pendapat Al-Zahiriyah. Demikianlah beberapa perkara yang diharamkan untuk wanita yang haid dan nifas. Yang pertama tadi adalah al-jima', yang kedua at-talaq, yang ketiga as-salah, yang keempat as-saum, yang kelima at-tawaf, yang keenam qiraatul Qur'an. Namun pendapat yang sahih yaitu boleh qiraatul Qur'an. Yang ketujuh masul mushaf, yang kedelapan masuknya masjid, masuk ke dalam masjid dan menetap di dalamnya. Namun pendapat yang sahih, yang poin kedelapan ini pendapat yang sahih, bahwa boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.